ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bolehkah kita meminta sumbangan atau bantuan di jalan raya atau di lampu merah untuk sumbangan korban yang ada di Palu? Ini pertama dilihat ya peraturan pemerintah dalam hal itu. Setahu saya pemerintah itu tidak membolehkan ada memungut apa namanya dana di jalan-jalan. Iya. Yang kedua, seorang antusias untuk saudaranya itu bagus ya, tapi banyak cara bisa dilakukan. Iya. Makanya tidak mesti ada masalah tempatnya di lampu merah. Apalagi kalau yang melakukannya orang-orang yang berpendidikan. Orang pendidikan itu kan harusnya dia belajar untuk dia bisa banyak cara menghadapi masalah. Masa setiap kali ada masalah tempatnya di lampu merah? Ya. Ini tidak benar ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ini juga hal yang sekarang ini orang yang terkait dengan lampu merah ini nggak tahu siapa yang benar pertanggungjawabannya, bagaimana dia benar bawa ke sana atau tidak. Ya, sebab tidak bisa dipungkiri ya, kasus-kasus penyalahgunaan dana dipakai untuk pribadi, bahkan dipakai berdosa dan bermaksiat, itu ada dilakukan oleh sebagian manusia. Ya, maka kita di dalam syariat itu tidak membuka pintu-pintu yang seperti ini. Pintu-pintu yang seperti ini itu tidak dibuka. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.